Demikianlah akhir latihan mensukun huruf. Kemudian kita masuk pada bab berikutnya, halaman 9, yaitu mentasydid, ya, mentasydid huruf, ya. Tayyib. Tasydid nama lainnya adalah syaddah, ya. Tasydid atau syaddah ini adalah jenis kedua dari sukun, ya. Jadi sukun itu ada dua jenis, ya. Yang pertama adalah sukun ringan atau sukun khafif, yang tidak lain yang sudah kita pelajari sebelumnya, ya. Sukun khafif, ya, sukun ringan disingkat dengan sukun, ya. Baik, makanya tanda sukun khafif adalah apa? Huruf kha atau potongan huruf kha, ya, yang dihilangkan titiknya. Nah, itu sukun khafif. Adapun tasydid atau syaddah itu nama lain dari sukun syadid, ya, sukun yang berat atau sukun yang thaqil, ya. Dikatakan demikian, sukun syadid atau kemudian disingkat dengan tasydid atau syaddah. Nah, tanda sukun yang syadid atau syaddah adalah ini, potongan dari huruf syin yang dihilangkan titiknya, ya. Taib. Huruf yang bertasydid, ya, kita mengusapkannya seperti huruf yang sukun lalu kemudian diberi harokat, ya. Misalkan ini ba bertasydid, ya, ab ba, ya. Huruf ba yang ditasydid ini sama dengan dua huruf ba, ba yang pertama sukun, ba yang kedua berharokat fathah di sini, ya. Nah, ba yang sukun tersebut tidak dibaca qalqalah ab, namun diidghamkan abda, ya, diidghamkan, ya. Jadi ba yang bertasydid sama dengan dua huruf ba, ba yang pertama sukun lalu diidghamkan pada huruf ba yang berikutnya, abda, ya. Kalau ta bertasydid sama artinya dengan dua huruf ta, ta yang pertama sukun lalu diidghamkan ke dalam huruf ta yang berikutnya yang berharokat fathah, kasrah atau dhammah. Naam. Tayyib. Coba kita baca ba musyaddadah, ba yang bertasydid. Tabbat. Ya. Asalnya apa? Tabbat asalnya. Ada huruf ta fathah, ba sukun, ba lagi fathah. Ya, namun ba yang sukun ini tidak di qalqalah karena sudah dimasukkan. Tabbat. Wa abban. Ahabba. Fasabba. Ya, huruf ta syatta. Tattabi'u. وتبتل يتبع sifat rokhawah, ya, pada huruf-huruf rokhawah ketika di tasydid, ya, muncul, ya, seperti huruf fa kalau di tasydid maka suaranya apa? Mengalir, batha, ya. Coba tasydid pada fa, batha, ya, buthu, ya, suaranya tidak terputus, bathi, fatamathala, ya. Baik. Adapun apa sifat syiddah saat huruf-huruf syiddah ini di tasydid, jadi bedakan, ya, antara syiddah dengan syaddah. Kalau syiddah itu apa? Sifat. Kalau syaddah itu apa? Tanda tasydid, ya. Tanda tasydid namanya apa? Syaddah. Kalau syiddah apa? Sifat, ya. huruf-huruf syiddah ketika disyaddah, ketika ditasydid, ya, huruf syiddah misalkan ba, ya, maka suara cenderung berhenti, ad ba, ya, cenderung berhenti. Huruf ta juga sama tadi, syadda, ya, tidak muncul qalqalah ketika sukun, tidak pula muncul nafas. Lain ketika ta disukun, ad, ya. Ketika ditasydid munculnya nafas kapan? Bersamaan dengan ketika berharokat, syadda. Namun ketika masih menempel lisan itu, ya, tidak ada nafasnya. Baik, huruf jim sekarang. Adji, fajjin, rajjan, hijju, lujjatan. Nah, demikian. Nah, ini kita urutkan dengan urutan yang masyhur, ya, a, apa, ba, ta, fa, jim, ha, kha, teruskan, terus berlanjut hingga terakhir adalah tasydid pada huruf ya, ya, halaman 19. Nah, mungkin ada yang bertanya, kenapa diawali dari ba? Memang huruf hamzah tidak bisa bertasydid, ya, hamzah tidak mungkin ditasydid. Antum cari kalimat dalam apa lughah Arabiyah, tidak akan bakal ketemu hamzah bertasydid, ya. Enggak ada hamzah bertasydid. Baik.